asmara. Rayangnya sih Dul senyum. Happy holiday. Ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Tak terasa waktu berlalu, kini kau telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah bersama diriku yang kan selalu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah bersama diriku yang kan selalu menjaga diriku.